dosen ke Gus Ba nanya, "Gus, Anda itu alim luar biasa, tapi kenapa Anda masih jadi NU saja?" Katanya begitu. Dia pikir jadi NU itu goblok katanya. Kata Gus Ba, jawaban yang cerdas, Anda itu pelajaran yang Anda pelajari di universitas Anda, mahasiswa-mahasiswa S3 itu pelajaran sanawiyah di pondok-pondok pesantren kami. Jadi kalau di NU itu masih sanawiyah, tapi kalau di sekolah-sekolah formal, universitas-universitas Islam, itu sudah jenjang S3. Kenapa mereka enggak nguntup? Sehingga banyak orang sekarang mendadak jadi ulama, duduk pada sebuah jabatan di majelis ulama pusat. Keren enggak? Keren. Tapi baru belajar nasrif, kafaro yukafiru kufron.